Konsultasi Syariah. Pahala jadi comblang. Pertanyaan, apakah pahala bagi orang yang menjodohkan? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan agar mereka yang mampu untuk segera menikah. Karena dengan menikah, jiwa manusia akan menjadi lebih tenang. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena itu bisa menjadi tameng syahwat baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itulah, untuk mewujudkan pernikahan, Islam tidak hanya mengajak mereka yang belum menikah untuk berusaha menikah, namun Islam juga memotivasi yang lain untuk turut menyukseskan gerakan menikah. Salah satunya adalah dengan mencarikan pasangan bagi mereka yang belum menikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, nikahkanlah orang yang bujangan di antara kalian, serta orang baik dari budak kalian yang laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32. Ayat ini berisi perintah bagi para wali, para tuan budak, untuk berupaya menikahkan setiap orang yang berada di bawah kekuasaannya. Seperti bapak, wali anak yatim, dan seterusnya. Di saat yang sama, Allah melarang keras para orang tua secara sengaja menghalangi putranya untuk menikah. Allah menyebutnya sebagai tindakan adol yang itu termasuk kedzaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Quran Surat Al-Baqarah ayat 232. Karena itulah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi ancaman bagi wali yang secara sengaja tidak menikahkan putrinya, sementara lelaki yang melamarnya memenuhi kriteria syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak kalian lakukan, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Berdasarkan keterangan di atas, mencarikan jodoh orang lain termasuk menjadi mak comblang hukumnya dianjurkan dalam Islam, sehingga termasuk amal berpahala. Setidaknya ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, lakukanlah tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Apakah ada pahala khusus? Allahu a'lam, kami tidak menjumpai dalil mengenai hal ini. Kita meyakini ini adalah amal soleh. Demikian, Allahu a'lam.